Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pada bagian kedua kajian kita di siang hari ini, kita melanjutkan apa yang sudah sempat kita bahas dalam poin terakhir menjelang sholat duhur tadi, bahwa Nabi Yuna alaihi salatu wassalam di antara bimbingannya kepada umat ini yang mesti dan harus dijunjung tinggi, dihormati dan diamalkan, dikedepankan di atas segala sesuatu, dikedepankan di atas berbagai analisa, di atas berbagai aturan dari timur maupun barat. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan Nabi kita dalam beberapa ayat yang sudah kita sebutkan. Bahkan dalam ayat lain Allah jalla wa ala mengatakan, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainah thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah memulai ayat ini dengan sumpah, menunjukkan perkara ini besar ya ikhwan. Perkara ini serius. Allah mengatakan, "Fala wa rabbik," dan sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad. Dan tidak hanya Allah menyatakan "Fala wallah," tapi Allah mengatakan "Fala wa rabbik," dan demi Rabbmu ya Muhammad, mengidhafahkan rububiyahnya kepada makhluknya yang tercinta Muhammad alaihi salatu wassalam. La yu'minun, tidaklah mereka beriman, walaupun mengklaim dirinya sebagai mukmin. La yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu mau menjadikan engkau sebagai pengambil keputusan, hakim terhadap setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Terhadap setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Siap menjadi umat Muhammad alaihi salatu wassalam, siap menjadi orang yang akan diakui oleh Allah sebagai orang yang cinta, mahabbah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadikan Nabi sebagai pengambil keputusan yang didengar keputusannya, dikedepankan di atas segala sesuatu. Adat istiadat, kebiasaan kampung, kalau bertentangan dengan keputusan Nabi, jangan keputusan Nabi yang dinomorduakan. ADART organisasi, asobiah perintis organisasi, semuanya itu di bawah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengedepankan sesuatu apapun di atas atau di hadapan Allah dan Rasulnya. Jangan. Disampaikan hadis kepadanya, ya tapi enggak enak, jamaah kita orang di organisasi ini mengatakan demikian. Yakini hadis mengatakan jangan kita melakukan ini. Enggak enak sama jamaah. mahu zen, enggak enak ini, enggak pas ini. Badan. Yakini Allah mengatakan demikian. Terus di mana? Kalau gini kan akhirnya kita sama semua orang, kok semua orang? Enggak peduli Allah. Ini ayat nih Al-Qur'annya. Baca. Antum kan sering baca Al-Qur'an. Jangan sampai kondisi kita ini seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, kam min qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak orang membaca Al-Qur'an, rajin, tekun di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, ternyata Al-Qur'an sedang membicarakan dia. Topiknya ini si pembaca ini tadi. Al-Quran sedang membacakan ayat-ayat yang tadi mungkin sedang kita baca. Sebagiannya di surat An-Nur, sebagian di surat Al-Ahzab, dan seterusnya. فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Baca dia, Masya Allah, qari dia. Tapi dia enggak paham bahwa ayat ini sedang membicarakan dirinya. Ayo, kita belajar, kita perhatikan, kita evaluasi. Enggak main-main dinul Islam ini. Agama Islam bukan agama main-main. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang tadi kita dengarkan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Perhatikan wahai para pemimpin rumah tangga, kepada para ibu rumah tangga, kepada anak-anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, dengarkan baik-baik ayat ini. Jangan mengedepankan hawa nafsu kepada para pemimpin dakwah, pemimpin organisasi, semuanya dengarkan ini ayat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian tadi sudah siap secara zahir yang terdengar dan terlihat, dia siap, sekali lagi secara yang kasat mata dan terdengar oleh telinga, bahwa dia siap menjalankan hukum Allah dan Rasulnya, syariat Allah dan Rasulnya. Tapi Allah enggak berhenti sampai di situ. Tidak cukup sampai pada penampilan zahir. Kata Allah, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Sampai juga tidak ditemukan di dalam sanubari mereka, di jiwa mereka, rasa berat, sempit dada, sesak nafas terhadap keputusanmu wahai Muhammad. Zahir batin. Wa yusallimu taslima, ditegaskan oleh Allah dengan kalimat wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri kepada keputusanmu, sebenar-benar berserah diri. Tidak cukup wa yusallimu, tapi ditegaskan oleh Allah dengan kalimat taslima. Kata orang-orang yang belajar nahu, ini masdar muakkid. Kata masdar yang fungsinya untuk menegaskan makna yang ada dalam fi'il. Kalau seandainya kalimat wa yusallimu lahu, selesai sebenarnya. Tapi ditegaskan oleh Allah, wa yusallimu taslima. Mulai dari fala wa rabbik, sumpah, penekanan demi penekanan, berarti serius wahai saudaraku Islam ini. Enggak boleh jadi bahan tertawaan, enggak boleh dikalahkan dengan segala sesuatu. Pertanyaannya, sudahkah kita mengedepankan sunnah Nabi di atas segala sesuatu? Mari kita lihat. Kembali kepada topik kita sebelum zuhur. Rasulullah telah memberitakan kepada kita, dan berita Nabi itu bukan ramalan itu adalah wahyu yang wajib kita imani bahwa akan muncul pasti pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang zalim, yang korup, yang kejamlah, yang tidak mau bahkan menerapkan syariat Allah. Tidak mau menjadikan prinsip-prinsip Nabi sebagai prinsip negaranya. Yaitu semua kemungkaran. Semua kemungkaran itu semua yang disebutkan tadi mungkar. Tapi kita punya Nabi kan. Kita gak boleh mengedepankan logika, emosi kita, kesepakatan organisasi kita. Gak boleh. Apa kata Nabi ketika ditanya di suatu hari, ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala wa dhaqara syarr. Wahai Nabi, kata sebagian sahabat, kami sekarang ini tidak bertanya kepadamu tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah yang bertakwa, menegakkan syariat Islam, pengadilannya pengadilan hukum Islam, ditegakkan sholat berjamaah di masjid-masjid, berbagai transaksi ribawi dilarang, berbagai atribut-atribut kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah itu juga diberantas. Kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai bentuknya juga diberantas. Bukan itu yang kami tanya. Kalau itu sudah jelas, atiullah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum. Tapi yang kami tanya, wahai Nabi, tentang pemerintah yang disebutkan berbagai kekejaman dan kejahatan. Yang tidak adil, yang korup, yang ini, enggak menegakkan syariat Islam, yang semuanya. Apa jawaban Nabi? Coba kita dengarkan, kita mau ikut Nabi atau mau ikut metode-metode barat? Kebebasan berbicara, kebebasan mengungkapkan pendapat, boleh menuntut hak-hak kita sebagai rakyat. Mau ikut Nabi atau mau ikut mereka? Kalau ikut Nabi, dan itu jawaban setiap mukmin yang beriman, maka Nabi mengatakan, ittaqullah wasma'u wa ati'u, takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian mendengar serta taat kepada penguasa kalian. Subhanallah, bimbingan Nabi. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, "Man kana lahu nasihatun lizi sultan, fala yubbihi ala niyatan, falyakhudh biyadihi wal yakhlu bih. Fa in qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alaihi." Perhatikan sunnah ini. Sabar menjalankan sunnah, sabar, sabar, sabar. Kata Nabi, barang siapa yang memiliki nasihat, teguran, kritikan terhadap penguasanya, jangan ditampakkan di depan halayak ramai. Jangan. Nabi mengatakan jangan. Demokrasi mengatakan boleh. Silakan. Rasul mengatakan jangan. Demokrasi dan reformasi menyatakan tuntut, tuntut, tuntut. Demo, demo, demo. Orasi, orasi, orasi. Nabi mengatakan jangan ditampakkan secara terbuka. Mau ikut siapa? Kata orang sekarang, sudah di demo aja, sudah diadakan tablik akbar, masih tetap gak peduli terhadap nasihat. Apalagi nasihat itu disampaikan secara tertutup melalui surat atau pertemuan-pertemuan tertutup. Ya jelas gak mungkin dipedulikan, kata logika kita. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian menilainya. Kata Rasulullah, logika ini sudah dijawab 1400 tahun yang lalu. Fa in qubila minhu fadzak. Kalau diterima nasihatnya oleh penguasa, itu yang diharapkan. Wa illa, kalau enggak diterima, faqad adda ma alai, dia telah menunaikan kewajiban atasnya. Selesai. Kok waliul amr yang jauh di atas kita posisinya? Anak kita, kita gak bisa megang hidayahnya. anak kita lahir dalam pendidikan yang baik. Putra Nabi Allah Nuh alaihissalam kurang apa? Putra. Kekuasaan ada di tangan Nabi Nuh sebagai pimpinan rumah tangga. Apa yang terjadi? Allah menyatakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sungguh dia bukan dari putramu wahai Nuh, karena amalan dia bukan amalan yang saleh. Nabi Nuh enggak mampu. Dan jangan engkau berdoa memohon kepadaku sesuatu yang kau tidak punya dasar ilmunya wahai Nuh. Apalagi penguasa. Kenapa Anda sampai menuntut lebih dari tugas Anda? Yang akhirnya apa yang akan muncul? Mari kita dengarkan baik-baik. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Ada sebuah hadis yang sering disalahartikan. Tidak demikian ulama menjelaskan, yaitu afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Jihad yang terbaik adalah mengucapkan atau menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang jahat. Di hadapan penguasa yang jahat. Perhatikan hadis ini baik-baik, coba direnungkan. Jangan sampai kita salah mengartikannya, nanti salah menerapkannya. Afdalul jihad, jihad yang terbaik adalah kalimatu haqqin inda. Perhatikan. Bukan kalimatu haqqin li sultanin jair, tetapi inda, di hadapan penguasa yang jahat. Dijelaskan, inda di sini berfungsi al-indiyah. Berada pada sisi orang tersebut. Datang antum ke istana. Datang antum kepada kepala kepolisian. Datang antum kepada pihak-pihak terkait yang ingin antum nasihatkan. Ini satu permasalahan. Menyampaikan kalimat yang benar. Kata-kata yang hak. Untuk menilai itu hak ataukah tidak, antum butuh ilmu dulu. Bukan asal mengkritisi. Jangan seperti Dzulkhuwaisirah yang mengkritisi kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat membagikan al-ghanimah, harta rampasan perang pasca perang Hunain. Rasulullah punya kebijakan. Kabilah ini dikasih sekian, si fulan dikasih sekian dari onta, dari kambing, dari ini, itu. Sebagian sahabat melihat itu menerima, atau seluruh sahabat menerima, muncullah orang yang kemudian dikenal dengan julukan Dzulkhuwaisirah, memandang bahwa kebijakan Rasulullah dalam pembagian rampasan perang ini, harta kas negara tersebut tidak adil, ada kepentingan-kepentingan, sampai datang di hadapan Nabi, ya. Tapi di hadapan Nabi juga tidak keluar-keluar di alun-alun, ya, di bundaran HI, ya. Sementara yang mau dinasihatin di dalam istana, enggak dengar. Di mimbar Jumat, yang mau dinasihatin di Jakarta. Itu bukan nasihat, itu provokasi terhadap para pendengar. Provokasi terhadap para hadirin yang semestinya pulang dari masjid membawa oleh-oleh takwa, membawa oleh-oleh ilmu yang menambah imannya. Tahu tentang hukum sepulang dari sholat Jumat atau sholat hari raya. Nah, Dzulkhuwaisirah langsung di depan Nabi, tapi didengar oleh khalayak ramai. I'dil ya Muhammad, berbuat adil engkau wahai Muhammad. Inna hadhil qisma ma urida biha wajhullah. Cara pembagian seperti ini sungguh cara pembagian yang tidak ikhlas. Kata Nabi, in lam a'dil ana faman ya'dil wa ana aminu man fis sama. Kalau sudah aku ini enggak bisa berbuat adil, siapa lagi selainku yang bisa berbuat adil, sementara aku ini adalah kepercayaan zat yang ada di langit untuk menerima wahyu, untuk menyampaikan wahyu. Allah percaya kepadaku di dalam mengamanatkan wahyunya. Sementara kalian tidak percaya kepada aku dalam urusan harta. Dzul Khuwaisirah. Apa? Emosional. Tidak mengerti adab. Jerit-jerit atau menggunakan suara yang tidak pantas di hadapan Nabi. Didengar oleh banyak orang. Jangan kita meniru cara-cara seperti ini. Nabi melarang. Nabi yang melarang. Nah sekarang kenyataan. Apakah sunnah ini dijalankan? Apakah sunnah ini diterapkan atau dilawan dengan logika dan teori-teori barat dan timur? Kenyataannya yang kedua. Hasilnya apa? Hasilnya apakah semakin mendatangkan ketentraman, ketertiban di kehidupan masyarakat dan secara nasional di negeri kita Indonesia ataupun di luar Indonesia? Jawabannya tidak, karena sunnah Nabi sudah dilanggar. Yang datang bukanlah kenyamanan hidup, kehancuran dan kehancuran. Enggak usah jauh-jauh. Kita mempelajari negeri kita. Bedakan antara kondisi 20 tahun terakhir ini dengan sebelumnya. Lebih tepatnya pasca reformasi. Ya, memang dulu ada kemungkaran. Siapa yang menyatakan bahwa pemerintah yang dulu itu sama dengan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz? Atau pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib? Lah, tidak. Tetapi hananaiki anna ba'dhas syarri ahwan min ba'd. Sungguh telah menenangkanmu, menghiburmu bahwa ternyata kemungkaran itu yang satunya itu lebih ringan dibandingkan yang itu. Syariat Islam mengajarkan ketika Anda dihadapkan dengan pilihan mafsadah-mafsadah di hadapan Anda, ini efek negatifnya, ini negatif, bagaimana caranya? Pilihlah negatif yang paling ringan. Itu negatif, iya. Siapa yang bilang itu positif? Tapi syariat mengajarkan pilih yang paling ringan. Kalau Anda serampangan mengamalkan ini, berarti Anda melecehkan Islam. Islam mengajarkan pilih yang paling ringan. Demikian ulama menyimpulkan dalam kaidah-kaidah fikih yang diajarkan dari generasi ke generasi. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, apa yang terjadi sekarang? Coba kita perhatikan. Moral anak-anak muda sekarang ini jauh-jauh lebih memprihatinkan dibandingkan sebelum 20 tahun yang lalu. Bukan 20 tahun yang lalu sama dengan generasi tabi'in, tidak. Tapi lebih ringan. Munculnya berbagai akidah-akidah menyimpang. Syiah semakin berani sekarang dibandingkan dulu. Upaya untuk merongrong negara kita, kesatuan negeri ini, semakin menjamur, semakin bermunculan di bumi Nusantara ini. Upaya gerakan separatis untuk melepaskan diri dan memisahkan diri dari negara Indonesia terus bermunculan, semakin berani. Intervensi asing terhadap negara kita semakin berani sekarang dibandingkan dulu. Kehidupan masyarakat, coba kita perhatikan. Hancurnya rumah tangga di masa ini semakin banyak. Mau ditinjau dari sisi apanya? Masih mending, mending. Kenapa sebabnya? Karena kita gak sabar. Kita ingin merubah kemungkaran tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi. Atau kita ingin seperti beberapa negara, seperti Libya, seperti Irak. Saddam Hussein kejam, kejam luar biasa. Berapa banyak yang dibunuh oleh Saddam Hussein. Tapi lihat kondisi Irak dulu dengan sekarang. Dulu pada tahun 96, saya masih ingat berjumpa dengan kawan-kawan yang dari Irak. Di Yaman pada waktu itu. Jangan ada yang berani, oh gimana negara antum gimana. Padahal ada di Yaman. Di gunung Damaj, ya. Ketika kita bicara Afwan gimana ya akhi kondisi negara antum, biasa kan antar teman yang berbeda negara bertanya bagaimana negeri antum. Teman-teman dari Irak itu ketakutan, padahal di Yaman loh, bukan di negerinya. Di gunung lagi, bukan di ibu kota. Ketakutan. Afwan. Bicara yang lainnya aja. Ketakutan. Itu dulu. Kejam. Cuma mereka menyebutkan sekarang ini pada cerita. Dulu kita mau belajar ya bisa, mau berdagang ya enak. Relatif dibanding sekarang aman. Lihat sekarang apa yang terjadi di Irak. Saling membunuh dan tidak bisa dikontrol sudah. Di mana saja dan kapan saja orang akan membunuh bisa terjadi. Kalau dulu yang membunuh waliul amr. Kalau sekarang sudah enggak bisa dibatasi. Orang lagi sholat di masjid tiba-tiba ledakan bom. Ratusan orang mati, mayat-mayat darah masjid ini penuh dengan darah. Lagi belanja di pasar, tiba-tiba ledakan bom. Dan tak terhitung sekarang ini. Yang kalau dulu korbannya, korban Saddam adalah lawan-lawan politiknya. Atau anak-anak muda yang dianggap radikal. Kalau sekarang ini, sudah sulit dibatasin. Ibu-ibu tua, kakek-kakek, bayi-bayi ikut jadi korban. Karena gak sabar. Rasul menyatakan isbiru, sabar, sabar, sabar. Begitu juga Muammar al-Qaddafi di Libya. Silakan tanyakan kepada muslimin Libya sekarang. Silakan tanyakan. Mana yang lebih mending? Kondisi dulu di bawah kekejaman rezim Qaddafi dengan kondisi sekarang. Rakyat bersenjata. Kelompok-kelompok bersenjata saling menyerang. Enak-enak sholat tiba-tiba serangan basoka dan alat-alat senjata-senjata berat. Menyerang masjid, menyerang sekolah, pasar-pasar dan seterusnya. Silakan tanyakan sekarang. Yang punya teman akses di sana silakan tanya. Somalia, apa yang terjadi? Provokasi di masjid-masjid oleh kelompok-kelompok Islam. Ini adalah penguasa yang kejam. Satu mengatakan ini tidak mau menerapkan syariat Islam. Di berbagai muhadharah dan tabligh akbar. Kita sekarang harus bersatu, bersatu, bersatu. Musuh kita sama sekarang. Tohut, tohut, tohut. Bersatulah kelompok-kelompok Islam tadi. Dan berkomitmen melupakan perbedaan. Berjalan waktu. Ternyata memang penguasa berhasil digulingkan. Setelah digulingkan penguasa, apa yang terjadi? Masing-masing kelompok mengklaim kelompoknya lah yang paling berjasa. Kelompok kami yang dulu memulai ini. Oh iya, kelompok kami tapi yang menyiapkan senjatanya. Kelompok kami dulu yang berperang dalam kasus ini, dalam peristiwa ini. Akhirnya tempur sesama kelompok. Kabilah-kabilah terkontaminasi, ikut dalam bertempur sesama muslimin. Kalau dulu disebutkan kurang lebih 12 ribu muslim dalam kurun waktu hampir 30 tahun rezim berkuasa. 12 ribu muslim dibunuh oleh penguasa. Macam-macam, ada yang pencuri, ada yang perampok, ada yang lawan politik, ada yang radikal, ada yang narkoba, ada yang memang dibolimin. Macam-macam, 12 ribu rakyat dibunuh oleh penguasa dalam kurun waktu hampir 30 tahun. Setelah digulingkannya penguasa yang disebut tawut, tawut, tawut. Dalam waktu gak nyampe setahun. Ratusan ribu muslim. Terbunuh. Kalau dulu yang menjadi korban bukan wanita-wanita dan bayi-bayi. Kalau sekarang sudah sulit dihentikan. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab terhadap darah-darah muslimin? Darah bayi-bayi muslim. Wanita-wanita muslimah. Masjid-masjid muslimin. Siapa yang bertanggung jawab? Para pimpinan-pimpinan kelompok yang dulu memprovokasi melalui mimbar-mimbar masjid. Orasi-orasi. Nabi mengatakan sabar, sabar, sabar. Tapi umat Islam tidak menghormati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ulama kita dari waktu ke waktu mengulang-ulang kisah gubernur Kufah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Coba bandingkan pemimpin yang kejam ini dengan pemimpin-pemimpin di tempat kita, di masa kita. Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur yang kejam sehari-hari. Mabuk, minum khamr, terang-terangan, bukan di istananya, di jalan-jalan minum khamr. Antum perhatikan kalau gubernur kita minum khamr di istananya, apa yang akan terjadi? Di istananya atau di kantor gubernurnya, apa yang akan terjadi di masyarakat? Demo kan? Ini Hajjaj minum khamrnya di jalan-jalan. Masuk ke masjid, ngimamin sholat subuh. Ya apa kira-kira? Akan muncul kalau di zaman ini, penistaan agama, penistaan terhadap sholat, rukun Islam yang kedua. Wah, bermacam spanduk akan muncul. Hajjaj bin Yusuf ngimamin sholat subuh dalam keadaan teler. Mabuk. Sholat subuh itu berapa rakaat? Hah? 4. 2 rakaat ya akhi, belum berubah. Masih 2 rakaat sholat subuh Hajjaj. Yang di belakang Hajjaj siapa? Orang seperti kita. Tidak. Ulama-ulama muhadditsin, bahkan masih hidup beberapa sahabat Nabi. Jadi makmum. Sholat dalam keadaan teler. Allahu Akbar. Sholat subuh. Rakaat pertama. Rakaat kedua. Kok gak tasyahud? Bangun lagi. Rakaat ketiga. Bingung kan makmumnya. Makmumnya para muhadditsin. Pakar-pakar ilmu. Para pejuang-pejuang. Ya? Pejuang-pejuang itu mereka yang biasa bertempur itu. Bukan penakut. Ya? Jangan dikira kayak kita ini. Jangan. Sampai 3 rakaat, lanjut 4 rakaat. Nah, selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata-mata terbelalak. Kini semua. Noleh. Azidukum. Mau aku tambah lagi rakaatnya? Ya apa kira-kira? Ini penghinaan gak terhadap Islam? Penghinaan. Di masjid lagi. Sholat dipermainkan. Minum khamr lagi. Saat minum sholat dalam keadaan teler dia. Tapi sahabat Nabi yang pencemburu dan pemberani. Pencemburu terhadap Islam dan syariatnya. Pemberani karena memang terbukti bertempur membela Islam. Mempertaruhkan nyawa dan raganya. Dia saat itu diam. Jangan ada yang macam-macam. Kenapa sih? Kenapa? Karena mereka itu sayang darah-darah umat Islam. Tenang, tenang. Kalau bunuh gak tanggung-tanggung. Di halayak ramai dilihat satu persatu. Bukan disuruh keluar. Berarti akan dipenggal lehernya. Dia suatu hari naik ke di hadapan halayak ramai mengatakan. Sekarang saya melihat. Banyak kepala-kepala yang sudah siap dipetik. Penggal terus. Penguasa kita seperti ini? Tidak. Tidak seper1000 dari itu. Tapi sahabat dan para pakar hadis tersebut menyatakan tenang-tenang. Nabi menyatakan sabar-sabar, tahan. Sampai Allah kasih jalan keluar. Dalam kamus sekarang ini, aktivis-aktivis sekarang, gak ada kata-kata sabar. Kamus sabar itu gak ada. Nabi mengatakan isbiru, isbiru, isbiru. Sabar, sabar, sabar. Sabar itu salah satu solusi. Salah satu jalan keluar. Bisa saja yang menikmati jalan keluar tersebut. Hasil dari buah sabarnya kita adalah anak cucu kita. Mungkin kita mati. Tapi yang mendapatkan hasilnya adalah anak-anak kita nanti. Jangan terburu-buru. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini salah satu sunnah yang sekarang sering diabaikan. Mungkin karena ketidaktahuan. Mungkin karena kejahilan terhadap sunnah ini. Akibat dari ini semua, kebiasaan mengkritisi di depan halayak ramai, di mimbar-mimbar, melalui tulisan-tulisan, media sosial dengan segala bentuknya. Apa yang terjadi? Masyarakat semakin terprovokasi. Ketika rakyat terprovokasi, tiap hari perbincangan mereka di rumah-rumah, di kantor-kantor, di warung-warung, mengkritisi pemerintah dari sisi ininya, sisi itunya, besok berita ini, komentar lagi, suasana panas. Dalam kondisi seperti ini, ketika ada pihak-pihak ketiga yang ingin menghancurkan umat Islam dan negeri ini, semakin mendapatkan ladang yang subur. Rakyatnya mudah diprovokasi, rakyatnya mudah menerima berita-berita dan berkomentar. Dari sinilah kenapa terorisme itu tak kunjung usai. Para ulama mengatakan bahwa teror fisik itu bermula dari teror verbal. Bermula dari lisan. Antum perhatikan peristiwa-peristiwa sejarah yang lalu. Bagaimana permulaan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bermula dari provokasi pimpinan Abdullah bin Sabah, perintis pendiri Syiah, mengkritisi Utsman dari rumah ke rumah. Dulu enggak ada medsos, dulu enggak ada Google, dulu enggak ada percetakan-percetakan yang bisa mencetak pamflet, banner-banner dan yang lainnya. Provokasinya masih manual dan sederhana. Mertamu ke rumah orang, coba itu lihat Utsman. Dia enggak adil. Harta kas negara, hasil peperangan yang dulu, ghanimah yang itu dibagikan kepada kabilahnya sendiri, dibagikan kepada orang-orang dekatnya. Coba itu lihat Utsman, mengangkat gubernur di daerah sini juga dari keluarganya. Coba lihat itu Utsman, coba lihat itu Utsman. Abdullah bin Sabah yang berpenampilan seorang yang alim, seorang yang zuhud, seorang Yahudi dari negeri Yaman yang menyamar sebagai seorang Muslim, masuk ke tengah-tengah umat. Berupaya di Madinah, di kota Madinah gak mampu. Karena di Madinah banyak pelajar, banyak ulama, belajar sunnah. Maka dia terusir dan pergi ke negeri Kufah, salah satu provinsi di Irak. Di sana dia menemui para badui dan kabilah-kabilah yang di pinggiran-pinggiran. Dia melancarkan provokasinya dengan penuh kelembutan. Dan dia berhasil merekrut pemuda-pemuda dari negeri Kufah. Berangkat dia ke Mesir. Dia lakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di Kufah. Berhasil pula dia merekrut pemuda-pemuda dan mengerahkan mereka sebagai kekuatan bersenjata menuju kota Madinah sebagai pusat pemerintahan kala itu, dan berhasil mengepung rumah kediaman Utsman bin Affan Dzunnurain radhiyallahu anhu. Dan singkat cerita, terbunuhlah Utsman. Berkelanjutan musibah peristiwa ini tadi sampai terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, juga oleh tangan-tangan teroris Khawarij. Apa mulanya? Menyebutkan aib-aib pemerintah jika benar pada waktu itu di hadapan halayak ramai. Rakyat mudah diprovokasi. Negara ini banyak musuhnya. Terlepas latar belakang apa yang menyebabkan mereka memusuhi negeri ini, mereka punya intelijen yang masuk ke sini. Antum perhatikan bagaimana Amerika Serikat terus menyebarkan berita-berita negatif tentang negara kita. Ingin mengadu domba satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Satu instansi dengan instansi yang lainnya. Dan berbagai negara lainnya yang punya kepentingan di negara ini. Maka hati-hati. Rakyat ini harus dibina dengan binaan ilmu. Menjadi rakyat yang tenang, beriman, banyak bersyukur, bukan banyak menuntut. Nikmat kita ini sudah di atas kenikmatan luar biasa. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan negeri ini. Hanya kurangnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurangnya adalah menghargai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terorisme tak kunjung usai karena terus masyarakat dijejali oleh berita-berita tentang apa yang terjadi di pemerintahan kita. Maka antum sebagai muslim, jangan tersibukkan dengan berita-berita itu. Penuhi masjid-masjid dengan doa kepada Allah. ikhlaskan di dalam antum mengamalkan sunnah Nabi dan bertawassul kepada Allah dan melalui amalan sunnah ini. Ya Allah, jika kau tahu bahwa kami mengamalkan sunnah Nabimu yang kami cintai ini, ikhlas karenamu ya Allah, mengharapkan ridhamu, maka lindungilah pemimpin-pemimpin negeri kami. Jauhkan dari mereka makar-makar musuh agamamu ya Allah. Ya Allah, jika kau tahu bahwa aku, dan seterusnya tawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan asma'ullah al-husna wa sifatuhu al-ula, menyebutkan nama-nama Allah, ya hayu, ya qayyum, ya rahman, ya rahim, ya latif, ya latif, ya ra'uf. Panggil Allah dengan nama-namanya yang mulia. Lindungi kami ya Allah, lindungi umat Islam. Jangan kau azab kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya rahim, ya ghafur, ya ghaffar. Doa antum dalam sholat antum, dalam sujud antum, di antara azan dan iqamah, ketika antum tahajud, minta istri-istri antum untuk berdoa, wah istriku berdoa, berdoa, berdoa. Jangan lupa, pemerintah kita doakan. Kata sebagian orang yang emosional, doa saja doa. Ya subhanallah. Padahal Nabi kita menyatakan, innama yansurullahu hadhil ummata bi dha'ifiha bi salatihim wa ikhlasihim wa du'aihim. Hanyalah Allah akan menolong umat ini. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Hanyalah Allah akan menolong umat ini disebabkan adanya orang-orang lemah di tengah-tengah mereka. Orang-orang lemah di tengah-tengah mereka dengan sebab sholatnya mereka yang serius sesuai dengan bimbingan, keikhlasan mereka dalam beribadah, bertauhid dan bersunnah, dan juga dengan sebab doa orang-orang lemah tersebut. Doa kepada Allah. Banyak-banyak minta ampun ya ikhwan. Karena istighfar itu akan mendatangkan solusi. Istighfar itu akan mendatangkan jalan keluar. Jangan dianggap remeh. Apa hasil dari demo demi demo? Apa hasil dari provokasi demi provokasi dan orasi-orasi? Pelajari sejarah. Yang ada adalah semakin rumitnya permasalahan ini. Umat Islam akan dibenturkan dengan pemerintahnya. Sekarang ada pihak-pihak yang sengaja memprovokasi rakyat, terkhusus umat Islam, dibangkitkan emosinya, yang inilah, yang itulah, yang ini. Di sisi lain pemerintah berkewajiban dalam prinsip mereka menciptakan Kamtibmas. Maka secara otomatis pemerintah dengan misinya ini, sementara umat Islam emosi, marah, demo, melempar, mengebom, akan berhadapan dengan pemerintahnya. Sebagian orang-orang pemerintah bingung. Ini rakyat kami, ini muslimin, saudara kami. Tapi kami harus menciptakan ketertiban nasional. Kita akan diandu domba. Habis tenaga kita. Dan mereka yang provokator tertawa dan bertepuk tangan. Ayo terus, terus, terus, terus. Dan mereka sudah ada di negeri kita, ada di dalam kita ini. Kalau masyarakat tidak dibekali dengan sunnah, hancurlah negeri kita ini. Wallahi, demi Allah, kalau para pemimpin-pemimpin negara itu tahu tentang agungnya sunnah, tentang agungnya salafiyah, mereka akan menjadikan rakyatnya sebagai salafi sunni. Karena di dalam akidah salafiyah, akidah salafi yang diistilahkan secara zalim dengan istilah wahabi, itu mengajarkan kepada anak didiknya, bahkan anak istrinya, untuk tidak menghibahi pemerintahnya. Jangankan memberontak, jangankan menyiapkan makar. Di rumah tangga tidak ada polisi, tidak ada intel. Melarang istrinya untuk menggunjing pemerintahnya, mencela pemerintahnya. Jangan wah istriku, sabar. Loh iya, tapi kan masalahnya pajak itu kini. Sabar. Kamu gak mau kena pajak? Jualan pisang goreng di pinggir jalan. Nah kamu ingin lebih? Kamu ingin lebih? Ya. Nah, sabar. Ya tapi Nabi menyatakan jangan mencela pemerintah. Jalankan sunnah ini. Kalau enggak, kita yang berhadapan dengan Allah. Itu ahlus sunnah. Itu salafi. Aman negara. Enggak perlu, kalau rakyatnya ini semuanya adalah menjalankan sunnah Nabi, enggak perlu terlalu banyak intel. Aman. Rakyat akan bekerja sama dengan pemerintahnya. karena rakyat berilmu tentang hadis Nabi, la'anallahu man awa muhdiza. Allah melaknat seseorang yang melindungi seorang ahlul bid'ah yang menyiapkan makar terhadap pemerintahnya. Ahlus sunnah enggak akan diam, akan lapor, dan itu ibadah bekerja sama dengan pemerintah, tapi tathabbut, harus tenang, tidak terburu-buru. Benar enggak informasinya? Jangan membolimin orang. Laporannya pun datar-datar saja. Pak, saya kok melihat adanya indikasi begini dan begitu ya. Saya enggak berwenang dalam hal ini, Pak. Dimonggo silakan Bapak sebagai pihak yang berwajib. Saya hanya mendengar begini, silakan ditindaklanjuti. Enggak boleh kita bekerja sama di atas dosa. Makar terhadap negara, tindakan teror yang direncanakan terhadap negara, itu adalah dosa. Mengkafirkan saudara muslim atau pemerintah muslim, itu juga adalah dosa. Maka kita tidak boleh bertahun di atas dosa dan permusuhan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dalam kondisi seperti ini, betapa butuhnya kita kembali kepada sunnah Nabi agar semuanya mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat penting untuk disebutkan di masa ini bahwa prinsip-prinsip ahlus sunnah yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi wajib untuk dipelajari oleh umat. Kenapa musibah menimpa negeri kita seperti ini? Ketika disebut musibah, jangan hanya terbayang tanah longsor, tsunami, gempa. Itu hanya sebagian kecil. Musibah kecil itu. Tapi yang besar, ketika hilangnya rasa aman dari bumi negeri kita ini. Yang besar adalah yang mengancam kehidupan keberagamaan umat Islam. Lalu apa jalan keluarnya? Terapkan sunnah Nabi antara lain. Ini yang sering dilupakan juga. Terapkan perintah Nabi antara lain. Nabi mengatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu Islam ini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain terhadap setiap muslim. Kalau fardu ain enggak bisa diwakilin. Tidak seperti beberapa amalan yang fardu kifayah, semisal apa? Salat jenazah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili sejumlah umat Islam, gugurlah kewajiban tersebut terhadap yang lainnya. Tapi kalau hadir dan mengikutinya, maka itu pahala yang sangat besar. Tapi thalabul ilmi, belajar Al-Qur'an, bagaimana Allah mengatakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Dipanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, apa ini artinya? Sedih enggak kita membaca Al-Qur'an yang kita hormati, yang kita marah kalau dinistakan? Ternyata kita enggak paham. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Sedih enggak kita? Sedih. Ayo umat Islam belajar, belajar, belajar. Nabi membimbing dengan bimbingan yang suci, ilahi, bukan teori manusia. Kita enggak mengerti tentangnya. Umat Islam, kita yang menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Sekedar itu, tapi dia tidak mengerti dengan apa Nabi Muhammad diutus. Syariat apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang kita setiap hari menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika sunnah ini tadi, yaitu perintah talabul ilmi, diabaikan oleh umat Islam. Umat Islam sekarang dipacu untuk sibuk dengan ilmu-ilmu dunia. Bahkan ada semacam kesan yang negatif kalau namanya anak itu mondok, belajar di pondok. Subhanallah. Belajar akidah, belajar tafsir, belajar manhaj, belajar ibadah. Ini harus memasyarakat. Tidak harus hanya di pondok pesantren, di rumah-rumah, di masjid-masjid. Sudah bukan waktunya sekarang ini pengajian hanya isinya tertawa. Dari awal majlis hingga akhir majlis. Bukan waktunya. Waktunya sekarang ini kita mendapatkan nasihat seperti yang dikatakan oleh sahabat. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman mau'idatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun ka'annaha wasiyatu muwaddi'. Di suatu hari Nabi memberi tausiah, memberikan mau'izah kepada kami dengan bentuk nasihat yang membuat hati kami bergetar dan mata-mata kami meneteskan air mata. Bukan gelak tawa, bukan lucu-lucuan ceramah itu. Nabi itu sering dalam ceramahnya membuat sahabat itu menangis dan tidak berani mengangkat wajahnya. Itu didikan Nabi. Dan demikian Nabi cara mendidik generasinya. Sekarang ngetren lucu-lucuan. Mulai dari model baju si penceramah sampai gaya ceramahnya. Bukan waktunya wahai saudaraku, sementara Islam terus diserang, sementara syariat Islam terus dihinakan. Bukan waktunya. Ikuti cara Nabi menasihat. Kadang Rasulullah marah, kadang Rasulullah itu memerah wajahnya ketika membimbing sahabatnya. Nampak di wajah Nabi kemarahan tersebut. Para istrinya pun menyadari bahwa suamiku sedang marah sekarang. Demikian pendidikan Nabi. Nabi itu lembut, tapi di saat harus marah, marah. Dan kalau dikumpulkan peristiwa-peristiwa Nabi di situ marah atau memerah wajahnya, meninggi suaranya, akan muncul satu kitab khusus karya tentang bimbingan Rasulullah dengan cara seperti ini. Ikhwani fiddin, ketika Aisyah radhiyallahu anha di suatu hari di rumahnya terdapat tirai yang di situ bergambar gambar makhluk hidup. Nabi enggak mau masuk. Nampak dari wajah Nabi itu marah Nabi, dan Aisyah menyadari Rasulullah sedang marah. Enggak kemudian duduk dulu, ayo minum teh dulu, nanti tak nasihatin kamu ya. Marah Nabi. Ketika ada seorang muslim, seorang mengimami pada saat sholat subuh, yang kemudian dikeluhkan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, inni la ta'akharu an salatil fajr lima yutilu bina fulanun. Ya wahai Nabi, aku sengaja sholat subuh itu datang terlambat dikarenakan imam kita terlalu panjang mengimami sholat. Sampai beritanya kepada Nabi, maka Nabi berceramah. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, qala faghadiba an-nabi alaihi salatu wassalam fama ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdab mithla ghadabihi yawma idzin. Aku belum pernah melihat Rasul marah sebesar kemarahannya pada hari itu. Kemudian Rasul menyatakan, inna minkum munafirin. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang membuat lari manusia dari agama ini. Ini saya diimamin. Marah Nabi. Banyak peristiwa itu terjadi. Itulah cara dan metode pendidikan Nabi. Hasilnya lahirlah Abu Bakar As-Siddiq. Lahirlah Umar ibn Khattab. Lahirlah Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan. Lahirlah manusia-manusia besar. Di tengah kemiskinan yang mereka rasakan. Saya katakan miskin dibandingkan kehidupan kita. Moneter. Tapi jumlah sepeda motor semakin banyak. Moneter. Tapi jamaah haji semakin banyak sampai antri 10 tahun, 15 tahun. dengan biaya yang sangat besar. Rumah-rumahnya semakin bagus. Subhanallah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Belajar, belajar, belajar. Coba perhatikan syubhat yang kemudian menimpa sebagian anak muda yang tidak belajar Islam, tidak belajar Quran dan Sunnah dengan baik dan benar, sesuai dengan warisan generasi terbaik di dalam memahaminya. Ketika muncul semisal hadis yang tadi kita sebutkan, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, bahwa jihad yang terbaik adalah mengucapkan kata-kata yang benar, kritikan yang benar di hadapan penguasa yang lalim. Penerapannya apa? Seperti yang terjadi sekarang, provokasi di mana-mana, mencela pemerintah di mana-mana. Penerapan yang salah. Kenapa? Karena dia enggak belajar. Hadis ini bagaimana sih memahaminya? Bagaimana sih generasi dulu itu menerapkannya? Sekarang pertanyaannya, hadis ini baru muncul 100 tahun yang lalu apa? Atau sudah munculnya hadis ini diucapkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu? Kita ini orang pertama yang mendengar hadis itu. Aktivis-aktivis dan dai-dai di zaman ini adalah orang pertama yang mendengarnya. Usama bin Laden, Aiman al-Zawahiri, Abu Bakar al-Baghdadi, siapa lagi? Salman al-Auda. Mereka adalah orang-orang yang pertama mendengarnya? Tidak. Yang pertama mendengar hadis ini adalah para sahabat Nabi yang berbahasa dengan bahasa hadis. Enggak ada yang memahami di kalangan mereka untuk mengkritisi pemerintah di depan masyarakat luas, enggak ada. Kecuali Khawarij. Kecuali teroris Khawarij. Yang dimotori pertama oleh Dzul Khuwaisirah, dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Muljim, sang pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dimotori pula oleh Abdullah bin Saba, perintis agama Syiah. Sahabat enggak ada yang memahami begitu. Zaid ibn Thabit, Zaid ibn Haritha, Usama ibn Zaid, Ummu Salamah, Hafsah. Dan yang lainnya enggak ada yang memahami seperti yang dipahami oleh aktivis teroris Khawarij. Enggak ada. Dan itu diabadikan oleh ulama kita dari masa ke masa, berabad-abad yang lalu. Sekarang masalahnya, anak-anak muda muslim mau belajar itu? Ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh kaum teroris, semisal ayat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Apakah anak-anak muda sekarang sudah mempelajari makna ayat ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh murid-murid Rasulullah? Kenyataan menyatakan belum. Anak-anak muda cukup dengan Quran terjemah, yang tentu hasilnya seperti sekarang yang kita saksikan. Tiba-tiba muncul anak muda menembakin polisi, nyerang. Tiba-tiba muncul segerombolan anak muda merakit bom untuk meledakkan di sana dan di sini. Tidak demikian difahamin oleh generasi terbaik. Maka anak-anak muda sekarang khususnya, saya katakan anak-anak muda bukan juga hanya khusus untuk anak-anak muda, tetapi yang sering terlibat dalam jaringan-jaringan seperti itu anak-anak muda. Tetapi bibit-bibit radikalisme itu sekarang menyentuh banyak kalangan. Banyak pondok pesantren, banyak juga bahkan guru-guru di sekolah-sekolah. Bibit-bibit radikalisme. Kenapa muncul radikalisme dan terorisme? Karena sunnah Nabi telah ditinggalkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam upaya mengentaskan umat dari berbagai kemungkaran, terkhusus kemungkaran radikalisme dan terorisme, ikutilah sunnah Nabi. Sekali lagi, ikuti sunnah Nabi. Jangan menempuh cara-cara yang lainnya. Jangan sampai dalam upaya kita melindungi umat dari terorisme dan radikalisme, yang diterapkan adalah malah liberalisasi. upaya meliberalkan masyarakat muslim, meliberalkan sekolah-sekolah, meliberalkan masjid-masjid dan kampus-kampus, meliberalkan bahkan masjid-masjid muslimin. Bagaimana terjadi di sebuah masjid yang agung, masjid yang mulia ini, yang dibangun untuk ibadah mentauhidkan Allah. Sekali lagi, masjid dibangun untuk mentauhidkan Allah. Datang atau diundang seorang pendeta ke masjid yang meyakini bahwa Allah itu punya anak, sementara kita meyakini walam yakun lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad. Di masjid seorang pendeta yang meyakini ittakhadallahu walada, bahwa Allah telah memiliki anak. Wa innallaha tsalitsu tsalasa, bahwasanya Allah itu adalah salah satu dari trinitas tiga Tuhan. Hadir kesyirikan dan pelaku kesyirikan di masjid Allah berceramah. Ya ilaha illallah. Jangan demikian wahai umat Islam. Radikalisme bukan dengan cara ini diberantas. Jangan. Atau kemudian anak-anak Islam, anak-anak Muslim, pondok-pondok pesantren atau anak-anak sekolah diminta untuk membersihkan gereja-gereja di malam Natal atau di hari Natal menjelang Natal. Tidak. Bukan demikian. Ini ekstrem kiri melawan ekstrem kanan. Nggak akan ketemu. Justru ini akan membangkitkan emosi kaum teroris. Islam tidak membenarkan. Bagaimana kita membersihkan tempat-tempat peribadatan kepada selain Allah, tempat peribadatan orang-orang yang akidahnya, kata Allah, takadus samawatu yatafattarna, hampir-hampir saja langit itu rontok dan bumi ini terpecah, gunung-gunung itu roboh. Kenapa? Ketika mendengar orang-orang Nasoro menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Nah, bagaimana anak-anak muslim dihimbau untuk membersihkan gereja-gereja tempat kesyirikan? Bukan demikian mengatasi radikalisme, wahai saudaraku. Jangan kalian ikuti bisikan-bisikan Yahudi dan Nasoro. Kembalilah kepada sunnah Nabi. Apa diantara sunnah Nabi? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidun ma a'badtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyaddin. Ini prinsip. Boleh Anda mengatakan, dan itu keyakinan kita, Anda punya tetangga Kristen, sebatas dia seorang Kristen, boleh Anda berbuat baik, mengirimkan hadiah makanan. Kalau tetangga itu sakit, si Kristen atau Nasrani ini, selama dia bukan misionaris, Anda boleh mengantarkan dia ke dokter. Dia gak punya uang untuk beli obat, Anda boleh meminjamkannya atau bahkan memberikannya uang tersebut. Anda boleh mengantar dengan mobil Anda ketika dia ingin ke dokter. Tapi Anda meminjamkan atau mengantar dia dengan mobil untuk dia pergi ke gereja, enggak boleh. Kemana Pak? Saya mau ngantar anak saya yang sakit ke dokter spesialis anak. Monggo-monggo Pak, sini Pak. Hujan nanti Pak. Sini Pak, naik-naik Pak. Loh Kristen Ustaz, enggak apa-apa. Besoknya keluar lagi, Bapak yang tadi, mau kemana Pak? Mau ke gereja. Oh iya, mari Pak ya. Beda. Yang pertama tadi amalan soleh, yang kedua amalan salah. Kenapa yang tadi dikatakan soleh? Karena Allah menyatakan, la yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah sangat senang kepada orang-orang yang berbuat adil. Sahabat Nabi atau Nabi bahkan, ketika seorang Yahudi sakit, anak Yahudi, datang dijenguk oleh Nabi. Dijenguk oleh Nabi. Digunakan untuk kesempatan berdakwah. Sahabat Amr ibn al-As ketika menyembelih, atau Abdullah bin Amr ibn al-As ketika menyembelih seekor kambing hendak disodakohkan dan dibagikan sebagai hadiah kepada tetangga-tetangganya, beliau mengatakan kepada yang membantu proses penyembelihan, ibda bijarina al-Yahudi, mulailah pembagian daging kambing ini untuk tetangga kita yang Yahudi, karena pintunya terdekat. Mulai. Kata orang sekarang, aktivis-aktivis, Yahudi, Yahudi. Loh iya, kenapa? Siapa tahu dia masuk Islam, berapa banyak Yahudi jadi Muslim. Seorang kawan sekarang telah menjadi ustaz di Inggris. Dulunya seorang Kristen. Kristen. Sampai akhirnya dia masuk Islam dan belajar di Jami'ah Islamiyah di Madinah. Dan sekarang menjadi ustaz. Bermula dari apa? Tetangganya yang Muslim sering memberi hadiah makanan, terkhusus di bulan Ramadan. Sekali, dua kali dia bertanya, Islam ternyata seperti ini ya. Tidak seperti yang saya dengar tentang Islam. Mulai, ini dia sendiri bercerita kepada saya. Ternyata, ada, saya ingin belajar apa sih Islam. Subhanallah, dengan beberapa piring makanan kepada tetangga. Dan ini dicontohkan oleh ulama generasi salaf. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum. Betapa keindahan Islam itu harus ditunjukkan versi sunnah. Keindahan Islam versi salaf, bukan keindahan Islam versi kaum liberalis. Itu bukan keindahan, kehancuran. Doa lintas agama. Ulama Islam pakai serban, di sebelahnya Kristen, kota sebelahnya lagi Katolik, di sebelah kirinya Hindu pakai baju Hindu, Buddha yang gundul itu ya, berbaju jubah kuning, doa lintas agama bareng-bareng doanya dengan Tuhan yang berbeda-beda. Apa ini? Tidak demikian umat Islam dibina, wahai orang-orang itu. Tidak demikian umat Islam dibina. Yang ini ekstrim kanan, kafir, kafir, kafir, tauhid, tauhid, bunuh, bunuh, bunuh. Yang ini sebaliknya. Bahkan menyatakan bahwa surga itu jangan disangka hanya umat Islam yang akan masuk ke sana. Mungkin di sana kita akan menemukan Brahma, di situ akan kita berjumpa dengan Mahatma Gandhi, di surga kita akan jumpa dengan na'udzubillah. Ini pimpinan ormas lagi. Ormas Islam. Maaf-maaf saja. Jangan kemudian Anda ketika mendengar Aisyah dan Abu Bakar As-Siddiq dihina, Anda mengatakan bahwa itu saudara kita lah, lupakan perbedaan, ayo kita bersatu. Tapi giliran pimpinan ormas Anda sedikit disebutkan secara ilmiah, secara sopan, dan kita enggak menghina kan? Sopan kita menyebutkannya ilmiah. Anda marah. Marah, protes. Bukan demikian wahai saudaraku. Radikalisme dan terorisme itu ketika disebut kata-kata ini, awal yang muncul di benak kita tentu ISIS, Al-Qaeda, ISIS, JI. Nah, betul. Itu semua kelompok teroris ekstrim. ISIS dan yang sebelumnya Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah, Jihad Islami, Jamaah Islamiyah atau JI, itu semuanya adalah kelompok-kelompok teroris ekstrim. Namun jangan dilupakan bahwa di situ ada kelompok ekstrim lainnya yang lebih berbahaya dari ISIS. Kenapa dikatakan lebih berbahaya? Kalau ISIS terang-terangan kan bahwa negara ini kafir, terang-terangan gak mau jadi pegawai negeri karena pegawai negeri itu kafir, memberikan loyalitasnya kepada pemerintah kafir. ISIS terang-terangan memberikan dukungannya ya, kepada negara khilafah di sana, memakai spanduk-spanduk di jalan-jalan. Terang-terangan ISIS kirim video dari sana ya, anak-anak kecil dengan berbaju doreng ya, membakar paspor-paspor Indonesia. Terang-terangan, sehingga mudah untuk diantisipasi dan menjadi musuh bersama. Tapi kelompok yang kedua ini, mereka menjadikan kedustaan sebagai salah satu prinsip terpenting. Prinsip kedustaan ini, yakni berdusta, menyembunyikan akidah dan keyakinan ideologi aslinya, dan menampakkan yang berbeda dengan itu. Sama seperti kaum munafikin di zaman Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika mereka, kaum munafik itu, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan sahabat-sahabat, kita ini teman-teman kalian, masya Allah, Nabi Muhammad sudah datang ya, iya, waduh, senangnya. Kalau Nabi datang, mereka juga, wahai Rasul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak sulit kan? Nggak sulit. Kalau berjumpa dengan kaum mukminin, ikut sholat di masjid, ya, walaupun kadang-kadang ngilang, idza qamu ila sholati qamu kusala, ya, itu mereka. Tapi giliran ketemu dengan pimpinan-pimpinan mereka, ya, koordinator-koordinator mereka, ya, oh enggak, kami ketemu teman-temannya Muhammad tuh, kami mengguruin mereka. Kami tetap loyalitas kita bersama antum. Bahkan nih loh, saya berkumpul dengan mereka ada rahasia-rahasia. Saya mendengar Muhammad ngomong gini, Abu Bakar ngomong gini. Ini munafikin. Kalau Khawarij, gampang. Memang terang-terangan. I'dil ya Muhammad. Inna hadil qisma ma urida biha wajhullah. Terang-terangan. Khalifah Ali menyatakan tobat kalian, rujuk kalian, diutus-utusan. Tetap gak bisa perang. Perang. Abdurrahman bin Muljim saat akan dieksekusi, dia menyatakan silakan potong-potong tubuh saya, kecuali satu, jangan lidah saya. Karena saya ingin mati dalam keadaan saya membaca Al-Quran. Berani. Gak pakai potong jenggot habis ngebom. Ya kan? Terang-terangan nih saya. Kalau teroris sekarang kan gak pakai celana jin. Ya. Di masyarakat potong jenggot. Ya. Supaya gak nampak bahwa itu adalah teroris. Kalau teroris yang dulu, awal pemberani memang. Pemberani. Kata orang sekarang gentleman. Kata orang sekarang. Ikhwani fiddin azani wa iyyakum. Nah. Kelompok kedua ini yang justru wajib lebih diwaspadai dan dipelajari dengan seksama, yaitu kelompok Syiah yang didukung penuh oleh Iran sebagai teroris terbesar di dunia adalah Iran. Al-Majus. Iran telah terbongkar mendanai dan menyokong gerakan atau aksi teror internasional, mengirimi persenjataan-persenjataan berat kepada pemberontak-pemberontak di beberapa negara. Tertangkap basah. Dan ini diakui oleh negara-negara Islam. Bahkan juga negara-negara barat lain. Diakui. Kan gak bisa didustain sudah. Terbuka. Iran sekali lagi punya hubungan yang sangat erat dan mesra dengan Al-Qaeda sebelum munculnya ISIS. Di mana di provinsi Khurasan, salah satu provinsi Iran yang berbatasan dengan Afghanistan, di sana ada batalion Al-Qaeda yang terdapat kurang lebih 1.500 prajurit inti Al-Qaeda dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran. Dan itu gak bisa dipungkiri. Pemberontak Houthi, adanya kelompok Hizbullah di berbagai negara, mereka melakukan keonaran, pembunuhan, pengeboman terhadap kantor-kantor kedutaan-kedutaan asing. Gak cukup waktu untuk berbicara tentang data-data itu. Iran dengan Syiahnya memiliki ideologi yang namanya adalah Wilayatul Faqih. Apa itu ideologi Wilayatul Faqih? Ideologi ini yang mempromotori dan mengkampanyekannya adalah Khomeini. Dalam beberapa karya Khomeini dan pengikutnya terang-terangan dibahas tentang Wilayatul Faqih. Ini pula yang disuarakan dan dikampanyekan oleh Nimr an-Nimr, teroris besar yang hidup di Saudi Arabia dan sudah dieksekusi mati. Apa itu ideologi Wilayatul Faqih? Yaitu sebuah negara yang dipimpin dan dikomando oleh Al-Faqih sebagai wakil dari Al-Mahdi yang sampai hari ini belum kunjung muncul. Harus ada, karena keyakinan Syiah jihad itu harus dipimpin oleh Imam Mahdi. Ditunggu-tunggu, gak muncul-muncul. Katanya sekarang ada di Sirdap, bersembunyi Imam Mahdinya. Akhirnya karena sudah gak kuat, ngempet. Ya. Dimunculkanlah ideologi Wilayatul Faqih. Yang bisa dipimpin langsung oleh ulama yang mewakili Imam Mahdi. Untuk memimpin jihad ini. Khomeini orangnya. Nah, dan barakallahu fikum. Mereka berprinsip seluruh negara ini harus tunduk di bawah kekuasaan Wilayatul Faqih. Semua termasuk negara kita. Repotnya apa? Syiah dibandingkan ISIS. Kalau ISIS tadi yang saya katakan. Nggak ada ISIS akan menyusupkan orang-orangnya. Ya, politikusnya. Atau di dunia militer. Enggak. Tapi Syiah licik. Dia yakin bahwa ini kafir sebenarnya. Tapi dia berdusta. Menyelinapkan dan menyusupkan orang-orangnya di dalam tubuh pemerintahan. Di dalam ormas-ormas. Mereka sedang menyusun kekuatan itu. Jangan dikira Hizbullah itu hanya ada di Iran atau di Lebanon dan di Syria. Bendera Hizbullah atau maaf saja sepanduk Hizbullah sudah berkibar di Jakarta saat para demonstran Syiah memprotes pemerintah Arab Saudi mengeksekusi 47 teroris, terkhusus dalam hal ini tokoh teroris Syiah yang disebut dengan Nimr an-Nimr. Sepanduk Hizbullah, hati-hati. Hizbullah adalah salah satu garda terdepan bersama garda revolusi Khomeini Iran sekarang berada di berbagai negara. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Ini lebih berbahaya daripada ISIS. Dan dua-duanya menjadi tugas bersama kita untuk menyelamatkan umat Islam terkhusus, kemudian menyelamatkan negara ini dari bahaya mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Islam di negeri ini kekuatan iman, kekuatan ilmu, menjadikan umat Islam di negeri ini sebagai umat yang menghormati Al-Quran dan sunnah nabinya. Menjadikan umat Islam di negeri ini menjadi umat yang berakidah baik sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah melindungi pemerintah negeri ini dan pemerintah-pemerintah muslimin dimanapun berada dari kejahatan orang-orang jahat, baik kalangan kafir maupun munafikin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kami atau saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berperan serta dalam terwujudnya majlis ilmu ini, terkhusus kepada takmir masjid yang mulia ini. Semoga peran sertanya menjadi sebab pemberat timbangan amalan soleh mereka di akhirat nanti. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.